كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita di sore hari ini. Dan pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas satu poin yang sangat penting, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman para salafun salih dari kalangan sahabat Rasulullah dan juga para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in yang merupakan generasi emas di dalam Islam yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memuji mereka, ya, dan tentunya secara wakil dan kenyataan juga yang mereka telah berjuang untuk membela dan menyebarkan wahanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di sini at-tanbihun, itu catatan penting. Idza ikhtalafa salafuna salihu fi mas'alatin makana tahkimud dalil min al-kitab كتاب وسنتي هو المسلك الوحيد لقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ketika para salafun salih mereka berselisih dalam sebuah permasalahan, maka yang menjadi rujukan mereka di dalam permasalahan yang mereka perselisihkan tersebut adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan jalan satu-satunya yang mereka tempuh. Baik, gimana suaranya? Jelas? Jelas, Ustaz. Baik, ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik, Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِنْ تَنَزَّأْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Ketika terjadi perselisihan di antara kalian pada sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalilah kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau seandainya kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dalika khairun. Dan itu merupakan kebaikan dan sebaik-baik daripada penafsiran. Atau sebaik bentuk-bentuk pengamalan. Tapi karena ta'wil, di antara makna ta'wil adalah al-amal. Ya, sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha di mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah telah menta'wil seluruh Al-Qur'an. Maksudnya, beliau telah mengamalkan seluruh daripada isi kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Baik, dan tidaklah terjadi perselisihan di kalangan para ulama salafun salih kecuali selesai dengan apa yang datang kepada mereka dari dalil. Jadi menunjukkan kepada kita perselisihan yang terjadi di antara mereka adalah perselisihan yang setiap mereka berusaha untuk mencari mana dalil yang lebih kuat. Tetapi ketika mereka mendapatkan dalil, mereka akan tinggalkan ucapan mereka dan mereka akan memegang dalil tersebut. Di antara kisah yang masyhur disebutkan dalam Kitabul Hadis, itu akan terjadi perperangan antara kubu Husain radhiyallahu taala anhu dengan kubu yang lainnya dari kalangan mukminin. Kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan beliau berkata, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sebuah khutbah yang waktu itu beliau menggendong cucu beliau yaitu Husain radhiyallahu taala anhu dan beliau berkata, hadza ibni sayyid, bahwasanya anak aku inilah pemimpin yang dia mendamaikan dua dari kubu mukminin yang akan berperang. Setelah mereka mendengar hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada di antara mereka mentakwil, oh maksudnya begini. Tidak ada di antara mereka, oh yang diinginkan adalah begini dan begitu. Ya, tetapi kita mendapatkan mereka menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sudah siap dengan pedang-pedang mereka, sudah siap dengan kuda-kuda mereka, tetapi semua itu sangat mudah mereka tinggalkan. Jadi menunjukkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka telah mendatangkan praktek dengan sebaik-baik praktek dan sesempurna-sempurna praktek. Dan tentunya banyak sekali kisah-kisah yang bisa yang tersebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Tetapi ini sebagai salah satu contoh bagaimana kuatnya mereka berpegang di atas dalil Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, atau saya sebutkan kisah satunya, ayyul hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hendak berangkat haji pada waktu itu. Iya. Kemudian dihalang oleh musyrikin Quraisy. Kemudian terjadilah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Iya, yang mana poin-poin dari perjanjian tersebut seakan-akan merugikan merugi muslimin. Yang merugi pihak muslimin seakan-akan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau cuma sekadar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita akan masuk ke Mekah ya Rasulullah? Dan bukankah engkau sebagai rasulnya Allah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, "Naam ya Umar bin Khattab. Saya mengatakan kita akan masuk ke kota Mekah. Tetapi saya tidak mengatakan tahun ini. Bisa saja tahun depan, bisa saja 2 tahun yang akan datang dan seterusnya." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjawab sama persis seperti apa yang dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan mereka menerima dengan lapang dada apa yang datang dari Rasulullah. Walaupun secara logika dan secara akal mereka ini sesuatu yang merugikan muslimin. Mereka telah berjalan dengan jarak yang sangat jauh berhari-hari. Dari Madinah menuju Mekah. Dan mereka memiliki dari kekuatan bisa saja mereka menyerang musyrikin. Tetapi ketika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan memutuskan suatu perkara, maka semua mereka menerima. Mereka kembali ke kota Madinah. Ya walaupun kekecewaan, siapa yang tidak kecewa? Mereka sudah rindu dengan kota Mekah. Yang kedua, kota Mekah itu merupakan kampung halaman mereka. Yang ketiga, mereka telah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Agar tetapi ketika Rasulullah memutuskan untuk kembali, mereka kembali. Ya, dan kita bisa bayangkan secara logika, ya antum berangkat umroh bersama sebuah travel, antum sudah bayar semuanya, sudah naik pesawat, tiba-tiba pihak travel ya lupa mengurusi visanya antum misalnya. Sudah sampai di bandara Jeddah atau bandara Madinah. Ya ibaratnya antum guling-guling sampai ke kota Mekah atau sampai ke kota Madinah. Tapi justru antum di penjara dan antum harus pulang ke negeri. Pasti kecewaan yang sangat luar biasa. Ya, nah apalagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu rindu mereka dengan kota Mekah. Ya, dan kota Mekah juga adalah negeri mereka sendiri. Bisa difahami di sini ya? Kemudian, ayuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kalimatun syai' huna nakiratun fi siyaqi syart. Ya, fa'in tanazatum fi syai'in. Syai'in inilah kalimat nakirah. Kalimat nakirah adalah kalimat secara mudahnya kita fahami yang tidak ada alif walamnya. Taib. Dan juga dia tidak diidhofahkan. Nakirah, tetapi dia yak syarat. Ini adalah insyartiyah. Ya, makanya disebut dengan syat syakus syarat. Maka ketika nakirah masuk di dalamnya insyartiyah atau saudara-saudaranya, maka fata'umu kullu ikhtilafin tudat fil usul wal furu. Maka masuk di dalamnya segala perselisihan. Ya, apakah itu dalam masalah usul ataukah dalam masalah furu? Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kepada rasulnya. Kama asyara ilaihi al-allamah Muhammad al-Amin asy-Syinqiti. Dan sebagaimana disyaratkan hal demikian oleh al-Imam al-Allamah Muhammad al-Amin asy-Syinqiti. Ya, misalnya dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan mut'ah. Yang mana mut'ah di awal Islam itu dibolehkan, ini masalah fikih. Iya, tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan mut'ah atau Allah mengharamkan mut'ah melalui lisan Rasulnya, maka seluruh para sahabat menerima. Tidak ada di antara mereka mengatakan ini perkara khilaf. Ini perkara perselisihan di kalangan para ulama dan seterusnya. Ya, tetapi ketika datang hadis kepada Rasulullah untuk menghukumi perkara di antara mereka, maka kita dapatkan mereka dengan serta-merta mengikuti dalil tersebut. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bayanu hukmi ma tanaza'u fihi wa lam yakun kafiyan lam yu'mar birid birad ilaih id minal mumtani ay yu'mar ta'ala birad indan niza' illa man la yujadu indahu faslul niza'. Perhatikan baik-baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walau lam yakun fi kitabillah wa sunnati rasulillah bayanu hukmi ma tanaza'u fihi. Kalau seandainya dalam kitabnya Allah, dalam sunnah Rasulullah, tidak ada penjelasan tentang hukum apa yang mereka perselisihkan, ya tidak ada jawabannya, ya tidak ada kalimat yang bisa menghukumi apa yang mereka perselisihkan, wa lam yakun kafiyah, maka tidak bisa dijadikan Al-Quran dan sunnah itu sebagai rujukan. Lam yu'mar birad ilaih, dan tidak diperintahkan untuk kembali kepadanya. It minal mumtani, karena sesuatu daripada yang terlarang atau sesuatu yang enggak mungkin, Allah memerintahkan sesuatu perkara untuk kembali kepadanya dalam perkara yang diperselisihkan, kemudian tidak didapatkan sesuatu yang bisa menjadikan kalimat yang akan mendamaikan atau memutuskan apa yang diperselisihkan. Bisa difahami? Justru ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah mencukupi sebagai hakim apa yang diperselisihkan antara A dengan si B, B dengan si C, C, C dengan si D. Apakah itu dalam masalah usul atau dalam masalah furu'? Sehingga keliru dan batilnya seseorang ketika terjadi perselisihan antara A dengan si B, terjadi perselisihan antara kelompok A dengan kelompok B, terjadi perselisihan di antara ya satu kelompok manusia dengan kelompok yang lainnya, kemudian mereka mengatakan ya sudah, masing-masing seseorang dengan pemikirannya, toh masing-masing mereka punya dalil, toh masing-masing mereka punya pegangan, yang penting kita saling memaafkan, jangan saling ribut-ribut. Ya, tentunya ini menyelisih dari nas Al-Qur'an. Ya, tadi telah nukilkan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga siak ayat dengan datang nakirah dengan syarat, dengan masmuk bisyarat, menunjukkan bahwasanya apapun perselisihan yang terjadi di antara kalian, maka telah ada jawabannya dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah itu sebagai rujukan kepada kalian. Bisa difahami? Dan itu sebagaimana telah dipraktekkan oleh para a'immatus salaf dalam permasalahan ini. Baik, kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Ya, kita masuk kepada al-aslu tsalits. Asal yang ketiga. Al-aslu tsalits. Qala Syekh hafizahullah taala, al-aslu tsalits nailus su'udi bil ilm. Ya, asal yang ketiga kata beliau hafizahullah taala, nail su'ud, seseorang akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan ya derajat ketika mereka berpegang di atas ilmu. Ya, ketika mereka berpegang di atas ilmu. Karena ilmu kembali kepadanya seluruh kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayyul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nah, Rasulullah mengatakan, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihada, salatallahu 'alaihimudz dzullah la yanzi 'anha hatta turaji'u ila dinikum." Apabila kalian telah membeli, jual beli dengan cara inah, dengan cara riba, dan kalian lebih mementingkan dari kebun-kebun kalian dan ekor-ekor sapi, dan kalian meninggalkan jihad, salatallahu alaihimudzullan, Allah akan memberikan kepada kalian kelemahan. Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan. Wasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yushiku antada alaikumul umam, akan datang kepada kalian suatu zaman, suatu masa di mana kalian akan diperebutkan seperti makanan yang sedang dihidangkan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aqillatun yauma idzin, apakah kami pada saat itu sedikit ya Rasulullah, sehingga kami diperebut-rebutkan oleh musuh-musuh Allah seperti orang yang kelaparan di hadapannya ada makanan yang dihidangkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, bal innakum katsir, bahkan kalian itu sangat banyak, tetapi kal ghutha, kami bagikan buih di lautan. Ya, kenapa? Karena muslimin tidak punya kekuatan. Ya, kekuatan fisik bisa saja mereka punya. Ya, kekuatan berperang bisa saja mereka faham. Akan tetapi kekuatan yang datang dari hati, kekuatan yang Allah dan Rasulnya mendidik Abu Bakar, mendidik Umar, mendidik Utsman, mendidik Ali di atas ilmu, di atas akidah yang sahihah, di atas amalan soleh, ini yang tidak ada pada sebagian besar muslimin hari ini. Sehingga kita dapatkan muslimin di mana mereka dalam hidup sengsara. Dalam arti kata dibantai, dibunuh, terjadi peperangan, diintimidasi, diusir. Ya, kenapa ini semua terjadi? Pertama, perkara ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang telah kita sebutkan hadisnya tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memberikan informasi kepada kita apa yang akan dialami oleh muslimin, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dan jalan keluar. La yanzi anha. Kalian tidak akan dihilangkan kehinaan tersebut dari kalian, tidak dicopot kehinaan tersebut, hatta turaji'u ila dinikum, sampai kalian semua kembali kepada agama Allah. Di situ solusinya, ini jalan keluarnya, kembali kepada agama Allah, mempelajari agama Allah, mengamalkan agama Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah menjadi sebab seseorang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang akan membuat daripada ilmu. Sebagaimana juga telah sering kita sampaikan, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mencintai umatnya. Bahkan cintanya beliau lebih daripada cintanya diri kita pada diri kita sendiri. Dan tentunya orang yang sangat mencintai umatnya pasti memilih sesuatu yang paling bermanfaat kepada umatnya. Kalau seandainya ada sesuatu yang lebih bermanfaat dari sesuatu itu, maka pasti Rasulullah akan meminta kepada Allah, akan mewariskan sesuatu yang paling bermanfaat kepadanya, kepada kita semuanya. Tetapi ternyata tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kecuali apa yang telah dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama, walakin warathu al-ilma. Sesungguhnya para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Tetapi nabi dan rasul mewariskan ilmu. Ini warisan Rasulullah. Ini yang terbaik untuk kita. Karena yang memilih kepada kita adalah manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Dan yang mengutus beliau adalah zat yang maha mulia dan zat yang maha agung. Dialah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk diwariskan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ya, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang saya sebutkan ini, dan di sana di belakang ini begitu banyak kemuliaan dan keutamaan ilmu. Sebagaimana akan disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, maka sebenarnya sudah cukup bagi kita kemuliaan ilmu dengan apa yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memilih kepada kita sesuatu yang paling agung dan sesuatu yang paling mulia. Baik, kemudian para hadirin dan hadirat, perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala. Kata beliau, faslu min anfas ma fi hadhil usul sitah. Lianal gharda minhu wa tibyanu asal amal alladhi yanbagi atuqarrasa lahul juhud. Fa inna qawman ra'un nashat ar-rahib alladhi tajtahidu fihi quwal kufru wa dhalal. Fadhannu anna sayadatihim tarji ilayhim bimujarat muqabalati nashatihim binashatin aqwa minhu. Fawajjahu kullama yamliku min wasail lil muharabatihim. Wa ahmilu al-ilma syari ihmalan fahisha. Baik, perhatikan nasihat yang disebutkan oleh Syekh. Wa hadzal fasl, bab yang sedang kita bahas ini, yaitu tentang kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu, adalah bab yang paling baik atau paling bagus, paling bermanfaat dalam asal yang 6 ini. Kenapa? Karena seseorang tidak akan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kalau dia tidak punya ilmu. Seseorang tidak akan bisa ikhlas kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Seseorang tidak tahu mana jalan yang benar, ya mana jalannya Rasulullah kalau dia tidak punya ilmu. Faham? Jadi keikhlasan jalannya Rasulullah dan berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, ini tidak akan bisa dia lakukan kecuali dengan apa? Dengan ilmu yang dia ketahui. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang beliau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Kenapa Rasulullah meminta pertama kali ilmu? Karena ilmu inilah yang akan memberikan pengaruh kepada amalan seseorang dan memberikan pengaruh kepada rezeki seseorang. طيب pelan-pelan ya. Jazakallah khairan. Nah, kita lanjut ya. Pelan-pelan, baik. Jazakallah khairan. Kadang terlalu semangat bicara, akhirnya nggak ngebut. Baik, saya pelankan. Jazakallah khairan. Perhatikan, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, jadi segala kebaikan itu ada pada ilmu. Li'annal gharda minhu wa tibyanul asl amal alladhi yambagi antuqarrasulahul juhud. Dikarenakan tujuan dari bab ini adalah penjelasan tentang asal sebuah amalan. Yang seseorang itu harus bersemangat untuk mendapatkannya. Taib. Nah, tidaklah seseorang akan bisa mampu untuk beramal dengan sebuah amalan. Kecuali dengan apa? Dengan ilmu yang dia ketahui. Kemudian Syekh menyebutkan, ada orang-orang yang mereka mencari jalan keluar. Di tengah banyaknya syubhat orang kafir. Di tengah banyaknya penindasan orang-orang kafir kepada muslimin. Tetapi bukan dengan cara yang benar. Bukan dengan prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari sesuatu perkara yang lain yang mereka berpikir dengannya mereka bisa kuat melawan kekufuran dan melawan kesesatan. Ya kata Syekh, "Fa inna qauman rawu nashat ar-rahib alladhi tajtahidu fi qawl al-kufr wa dhalal." Ya ada sebagian kaum mereka melihat sangat semangatnya orang-orang kafir untuk menyebarkan kekafirannya. Dan sangat semangat orang-orang yang sesat dalam menyebarkan kesesatannya. فَظَنُّوا أَنَّ سَيَادَةٍ تَرْجِ إِلَيْهِمْ بِمُجَرْ مُقَابَلَةُ نَشَاتِهِمْ بِنَشَاتٍ أَقْوَى مِنْهُ. Sehingga mereka kembali kepada tokoh-tokoh mereka. Nah kalau seandainya orang kafir punya semangat demikian, kita harus lebih punya semangat lagi. Yang semangat kita harus lebih besar daripada semangatnya mereka. Akan tetapi apa? فَوَجَّهُ كُلُّ مَا يُمْلِكُونَ مِنْ مُوَسَائِلْ لِمُحَارَبَتِهِمْ. Mereka kerahkan semua yang mereka miliki untuk memerangi pemikiran-pemikiran orang kafir. Tetapi apa? وَأَحْمَلُوا عِلْمَ الشَّرِ إِهْمَالًا فَاحِشًا. Tetapi mereka bukan dengan cara ilmu syar'i. Ya, justru ilmu syar'i yang ini merupakan kekuatan muslimin itu yang ditinggalkan. Ya, mereka mencari cara-cara yang lainnya. Kalau seandainya orang-orang kafir, mereka menyelesaikan permasalahan dengan demo, yang jumlahnya sekian, maka kita harus lebih banyak lagi yang demo. Atau yang semisalnya, dengan cara-cara yang cara tersebut jauh daripada ilmu syar'i. Ya, jauh daripada kekuatan Al-Quran dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami para hadirin? Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah. Wal haqiqah annahum mahma ahkimu at-tanzim wa ahsanu tadbir wa kattafu an-nashr wa hafidhu min makaid al-adu falan yuktab lahum su'ud wa la rif'ah hatta yu'assisu amalahum 'ala al-ilmi. Hakikatnya, kenyataannya, kalau seandainya mereka menghukumi sesuatu dengan tanzim, dengan aturan-aturan yang mereka buat, wa ahsanu tadbir, dan mereka mengemas dengan cara yang paling terbaik, wa kattafu an-nashr, dan kemudian mereka mengatur kesemangatan mereka, wahafidhu min makaidil adu, dengan maksud dan tujuan supaya menjaga ya muslimin dari makar-makarnya musuh. Ya, falan yuktab lahum su'udan, tidak akan dicatat bagi mereka kemuliaan. Wala rif'ah, dan juga ya kedudukan di sisi Allah. Hatta yu'assisu amalahum 'ala ilmi, sampai mereka menjadikan pergerakan mereka di atas ilmu. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Kata Imam Malik rahimahullah, la yuslih hadhil ummah, tidak akan terperbaiki umat ini kecuali apa yang terperbaiki umat-umat yang dahulu. Dengan apa Rasulullah memperbaiki umat yang dahulu? Dengan ilmu. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ini yang diajar ilmu Al-Qur'an dan ilmu As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tauhid. Bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana beribadah kepada Allah, itulah yang menjadikan kekuatan mereka. Mereka masih hidup di dunia dalam keadaan telah dikhabarkan mereka sebagai penghuni surga, dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala takut kepada mereka. Disebutkan dalam hadis, selama satu bulan perjalanan Orang-orang kafir sebelum bertemu dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah ketakutan. Apakah mereka punya persenjataan yang canggih? Apakah mereka punya badan-badan yang kuat? Abdullah ibn Mas'ud kakinya kecil. Kecil kakinya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sangat kurus. Saking kurusnya tidak ada tulang tempat letak kain beliau, celana beliau. Akhirnya beliau pakai celana itu di bawah mata kaki. Saking kurusnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi mereka ditakuti oleh musuh. Kenapa? Karena ilmu dan amal yang mereka miliki. Wa ya'rifu lahu li ahli qadrahu. Dan hendaknya seseorang mengetahui kemuliaan dari ilmu dan kedudukan daripada ahli ilmu. Allah telah mengatakan keadaan mereka dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya kedudukan orang-orang yang beriman ya dengan beberapa derajat dan mengangkat kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu juga dengan beberapa derajat. Narfa'u darajatin man nasha', dan kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Kata Imam Malik rahimahullah, maksudnya diangkat mereka dengan ilmu. Hadhi rif'ah takunu fid dunya qabla al akhirah. Dan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala ini para hadirin dan hadirat adalah di dunia. Mereka disegani oleh musuh-musuh Allah. Mereka ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh Allah takut dengan mereka, segan dengan mereka. Ya kenapa? Allah angkat kedudukan mereka dengan ilmu yang mereka miliki. Wa hadhihi rif'atu takunu fid dunya qabla al akhirah. Kama qala ta'ala ala istifaihi tauluta li siyadatil mala' min bani Israil, sebagaimana Allah sebutkan tentang ya at-Talut, Talut seorang raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin kaumnya ya dari kalangan Bani Israil dikarenakan ilmu yang dia miliki. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Qalu anna yakunu lahul mulk alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha istafahu 'alaykum wa zadahu basatan fil 'ilm wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un 'alim. Perhatikan. Wa qala lahum nabiyuhum, berkata nabi mereka kepada kaumnya, sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian seorang laki-laki yang bernama Talut sebagai raja kalian. Kemudian mereka berkata, bagaimana yang menjadi raja untuk kami sementara kami lebih berhak untuk menjadi raja dibandingkan dia? Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia tidak memiliki harta seperti telah apa yang diberikan kepada kami. Kami orang kaya, kami kolong merat. Kok bisa pula dia yang memimpin kami? Kok kami pula yang harus ikut dia? Apa yang disebut oleh nabi tersebut? Qala innallaha istafahu, Allah memilih Talut ini kepada kalian dengan menambah padanya ilmu dan kekuatan fisik. Ya, jadi harta itu kedudukannya di bawah dari ilmu. Mereka berargumen, kami punya harta yang lebih banyak, kok bisa dia yang memimpin kami? Nah, Allah mengkhabarkan dari ucapan Rasul tersebut, ya, kedudukan Talut itu lebih tinggi daripada kalian dikarenakan ilmu yang dimiliki oleh Talut tersebut. Paham di sini? Ya, sebagaimana yang telah pernah kita sampaikan dalam kisah ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, atau bin Abi Rabah, seorang budak ya dari budak Habasyi, ya dari budak yang berkulit hitam, disebutkan rambutnya itu seperti kismis yang disusun di atas kepala. Dan beliau itu pincang, dan beliau itu buta atau matanya cacat. Dan kulitnya hitam legam. Budak. Ya, tetapi subhanallah, beliau adalah ulama yang ahli dalam manasik haji. Sampai-sampai raja pada waktu itu berkata, tidak ada sesuatu seorang pun yang lebih aku hinakan diriku kepadanya lebih daripada penghinakan kepada Atha' bin Abi Rabah. Apa yang dimiliki oleh Atha' bin Abi Rabah? Fisiknya sangat kurang. Beliau adalah budak. Dunianya, beliau tidak punya apa-apa dari sisi keduniaan. Akan tetapi ilmu yang beliau miliki membuat para raja duduk di majelisnya. Ulama-ulama besar yang hidup di zaman itu belajar dengan Atha' bin Abi Rabah. Sehingga Islam tidak melihat ini, tidak melihat warna kulit, tidak melihat bangsa mana. Tapi Islam melihat sejauh mana seseorang takut dengan Allah dengan ilmu yang dia punya. Bisa difahami? Taib. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Allah memberikan kerajaan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala wasi'un alim. Allah itu wasi' maha luas. Ya ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau maha luas rahmatnya Allah. Maha luas kekuasaannya Allah alimun. Dan Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui siapa yang lebih pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin. Allah yang lebih tahu. Wa fi sahihi Muslim an Amir ibn Wathilah. Anan Nafi ibn Abdul Harith laqiya Umar bi Usfan. Nafi ibn Abdul Harith bertemu dengan Umar di sebuah tempat yang bernama Usfan. Karena Umar yastamaluhu ala Mekah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadikan beliau sebagai gubernur di Mekah. Qala man istamalta ala ahli al-wadi? Siapa yang kau jadikan ya pemimpin di wadi, yaitu sebuah tempat? Dan kemudian di bawahnya faqala ibnu abza. Jadi yang dijadikan pemimpin di wadi adalah ibnul auza. Ibnu Abza. Qala man Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza ini? Qala maulana min mawalina. Dia budak daripada budak-budak kami. Dia bekas daripada bekas-bekas budak kami. Qala fastakhlafta alaihimul maula? Ya engkau menjadikan raja atau pemimpin untuk ahlul wadi, ya budak, bekas budak. Qala inna qari li kitabillah. Dia adalah orang qari. Qari itu artinya membaca, tapi di sini diinginkan dia adalah orang yang faham dengan kitabullah. Wa innahum alimun bil faraid. Dan dia juga ahli dalam ilmu faraid. Qala Umar, amma inna nabiyakum. Sesungguhnya nabi kalian telah berkata, inna allaha yarfa bihadal kitab aqwaman wa yadu' bihi akharin. Allah telah mengangkat kedudukan manusia dengan kitab ini dan menjatuhkan sebagian manusia yang lainnya juga dengan Al-Quran. Sebenarnya ya budak dijadikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian ayol ikhwan rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali apa yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala di sini. Walidzalika akhbara Allahu azza wa jalla annahu rafa'a rabbaniyyin min bani Israil hatta ja'alahum hukama 'alaihim yunaffidhuna fihim amrallah. فقالوا تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, mengangkat kedudukan rabbaniyin, ya orang-orang yang mereka memiliki ilmu dari kalangan Israel, dan menjadikan mereka sebagai hakim dan ya memutuskan perkara-perkara di antara mereka sebagaimana kami yang menurunkan Taurat. Fiha, dalam Taurat tersebut ada huda, ada petunjuk. Wa nurun, juga dalamnya ada cahaya. Yahkumu biha an-nabiyun, yang mana ya dengan cahaya tersebut para nabi mereka menghukumi di antara manusia. Alladzina aslamu, yaitu orang-orang yang mereka telah Islam. Lilladzina hadu, dan orang-orang yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Warrabbaniyun, rabbani adalah ulama-ulama yang mengajarkan anak-anak muslimin min sigari qabla kibarihi. Demikian diantara penafsiran yang disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas. Siapa itu Rabbaniyin? Rabbaniyin adalah al-murabbi. Alladhi rabba mistigharihi qabla kibarihi. Dimana seorang murabbi adalah dia mengajarkan ilmu. Ya, dari sesuatu yang paling kecil sampai sesuatu yang besar. Dia didik anak. Dari sesuatu yang tidak mengetahui apa-apa. Sampai dia mendapatkan kedudukan yang mulia dalam ilmu. Dan syahidnya, Allah menjadikan rabbaniyun wal ahbar bimastuhfidhu min kitabillah. Allah jadikan mereka untuk menjaga dari kitabullah dan mereka menjadi saksi. Ya, mereka menjadi saksi untuk manusia yang lainnya. Di sini wa haula'ir rabbaniyun al-mumakkan lahum ja'a wasfum bil ilmi wa ta'lim, dan orang-orang rabbaniyun yang dijadikan sebagai hakim, yang dijadikan sebagai saksi di muka bumi ini, sifat mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu itu di tengah-tengah umat Islam. Qala Allah Ta'ala ma kana li basharin ayyatiyahu Allahul kitaba wal hikmah wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrun. Perhatikan ayatnya begitu jelas. Maka nali basyarin, tidak pantas bagi seorang pun dari manusia yang diberikan kepadanya alkitab, yang diberikan kepadanya al-hukmah, yaitu hikmah, ya, dan juga diberikan kepadanya kan, kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li, jadilah kalian wahai manusia orang-orang yang beribadah kepadaku. Kita tidak mengajak manusia untuk beribadah kepada kita. Ya, kita tidak mengajak manusia untuk menyembah kita. Demikian yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Taib. Walakin kunu rabbaniin. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniin. Apa itu rabbaniin? Bima kuntum tu'alimun alkitab. Dari apa yang kalian pelajari dari Alkitab tersebut, wasun, dan dari apa yang kalian ajarkan. Jadi rabbaniyin, mereka mempelajari Alkitab dan mereka mengajarkan Alkitab tersebut. Jadi para nabi dan para rasul, inilah mereka mengajak manusia untuk menjadi ya penyebar cahaya di tengah-tengah umat manusia. Ya bukan justru dia mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Kemudian para hadirin dan hadirat, wa fi kitabillahi ayatan tashabahata fil lafaz. Di dalam kitabnya Allah ada dua ayat yang saling menyerupai dalam lafaznya. Yaqulullahu ta'ala fil ula an Ibrahim. Yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Ibrahim. Ya, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man syaa. Inna rabbaka hakimun alim. Tilka hujjatuna, itulah hujjahnya kami. Atainaha Ibrahim, yang kami datangkan kepada Ibrahim hujjah tersebut. Ala qaumihi, untuk di atas kaumnya. Kemudian apa? Narfa'u darajatin man nasha'. Kemudian kami angkat kedudukan siapa yang kami kehendaki. Dengan apa? Dengan hujjah tadi. Inna rabbaka hakimun alim. Dan Rabb kamu itu maha hakim dan maha alim, maha berilmu. Wa fi thaniyah yaqul an Yusuf. Kemudian dalam ayat yang kedua Allah menyebutkan tentang Nabi Yusuf. Juga dengan lafaz yang hampir sama. Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan kami mengangkat siapa yang kami kehendaki dengan beberapa derajat. Dan di atas orang yang memiliki ilmu, ada yang lebih berilmu lagi di atasnya. Perhatikan baik-baik. Syekh menyampaikan sebuah faedah yang sangat penting. Wa fi hadza sirrun badi'un min asraril kitab al-aziz dzakarahu Ibnu Taimiyah fi kalamin nafisun jiddan haitsu yaqul. Ya, di sini ada rahasia yang sangat ajaib, rahasia yang sangat luar biasa. Ya, dari rahasia-rahasia Al-Qur'anul Karim yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahim dengan ucapan yang sangat nafis, sangat yang bermanfaat, di mana beliau berkata, "Dzakarallahu annahu yarfa'u darajati man yasha fi qisati munadhara Ibrahim wa fi qisati ihtiyali Yusuf." Allah menyebutkan ya di dalam kedua ayat tersebut mengangkat derajat orang-orang yang Allah kehendaki. Yang pertama kisah diskusinya Ibrahim dengan kaumnya. Yang kedua kisah di mana Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara. Taib, walafu. Oleh karena itu para ulama salaf berkata bil ilmu Ain nasihat ayat ya dulu alih. Bahwasanya diangkatnya Ibrahim mampu menghujahi lawannya dengan ilmu. Nabi Yusuf alaihissalam berhasil menyelamatkan diri beliau dari penjara juga dengan ilmu. Baik, jadi maksudnya narfa'u darajatin, ya kedua nabi tersebut menyelesaikan permasalahan dengan apa? Dengan ilmu yang diberikan kepada mereka. Tapi apa itu? Kisah Ibrahim fil ilmi bil hujjah wal munadharah lidaf'i dharar al khasam anid din. Tayib, yang pertama, ayyuhal ikhwan wa rahimakumullah, kisah Ibrahim yang Allah berikan ilmu kepadanya dengan hujjah. Sehingga dengan ilmu dan hujjah yang dimiliki oleh Ibrahim, beliau bisa menghilangkan kemudaratan dari musuhnya. Ya, dari untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Jadi ilmu bisa menghilangkan mudarat dari dirinya dan juga dari orang lain. Baik, di antara penguatnya apa? Hadis seorang laki-laki yang membunuh 99 nyawa. Yang akhir cerita dia bertanya kepada seorang alim. Yang mana alim tersebut selamat dari pembunuhan? Karena apa? Karena ilmu yang dia punya. Tapi ahlul ibadah tadi ditanya tidak ada taubat baginya. Kemudian dia dibunuh lengkap menjadi 100 orang. Perhatikan. Ilmu bisa menghilangkan mudarat dari untuk dirinya dan juga mudarat ke orang lain. Dan ilmu juga bisa mendapatkan manfaat yang dia inginkan. Ya, pada kisah Ibrahim kita mendapatkan ilmu yang dimiliki oleh Ibrahim bisa menghilangkan mudarat. Wa qissatu Yusuf fil ilmi bisiyasah wa tadbir. Adapun Yusuf diberikan ilmu oleh Allah dalam siyasah dan tadbir, dalam pengaturan. Ya wa ja'alni khaza'inal alal khaza'ina. Jadikanlah saya sebagai penjaga kota Mesir ini hafizun alim, karena saya adalah orang yang jago dalam menjaga perbendaharaan, ya karena waktu itu ada mimpi akan terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Sehingga dengan ilmu cara beliau mengatur ya negara pada waktu itu, beliau dibebaskan dari penjara dan kemudian beliau mendapatkan menjadi kedudukan raja. Bisa difahami? Sampai-sampai kakaknya, ayahnya sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Bisa difahami di sini? Jadi ilmu pertama ulima bima yarfa mudhar fid din. Ilmu tersebut bisa menyelamatkan seorang dari hal yang akan bisa memberi mudarat kepadanya. Dari syubhat, dari kalangan orang kafir, ataukah syubhat dari kalangan ahlul bidah, dan seterusnya. Kemudian, wathani ilmun, ya, yajlibul mana, bima yajlibul manafi. Ilmu, apa yang dengan ilmu tersebut seseorang akan bisa mendapatkan manfaat yang diinginkan untuk akhiratnya dan juga untuk dunianya. Au yuqal, al-awal huwal ilmu bima yadfa' mudarrah anil din wa yajlibu manfa'atuhu wa thani ilmu bima yadfa' mudarrah anil dunia wa yajlibu manfa'atuha. Baik, jadi atau boleh juga kita katakan dia adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa menghilangkan mudarat dari agama, jadi mendapat manfaat dari ilmu tersebut dengan bisa selamat daripada syubhat yang semisalnya. Yang kedua, ilmu itu bisa menghilangkan mudarat ya dari dunianya, dan dia kemudian bisa mendapatkan manfaat. Apa dunia? Kehidupan. Dia bisa hidup. Dia bisa selamat. Dia bisa terbebaskan dari penjara. Sebagaimana seorang laki-laki yang dia menjawab, ada taubat bagimu sehingga dia tidak dibunuh. Sehingga dia bisa hidup lagi. Ada manfaat keduniaannya. Oleh karena itu, shadaqa al-imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunia fa'alil ilm, wa man aradatul akhirah fa'alil ilm. Barang siapa yang susah menginginkan ilah dunianya, maka dia menuntut ilmu. Dan kalau dia menginginkan kebaikan akhiratnya, hendaknya dia menuntut ilmu. Saya baca sedikit lagi. Au yuqal qisatu Ibrahim fil ilmil aqwal annafiyah indal haja ilaiha wa qisatu Yusuf fil ilmil afal indal haja ilaiha fal hajatu jalbil manfa' wa dafal mudarrah qad takun ilal qal wa qad takun ila akhirih. Baik. Atau dikatakan kisahnya Ibrahim dalam ilmu, yaitu ucapan-ucapan yang bermanfaat ketika dia butuhkan untuk membantah daripada ahlul batil dan seterusnya. Adapun kisah Nabi Yusuf adalah ilmu dari perbuatan beliau bisa memanage negara yang dikhawatirkan pada waktu itu akan terjadi kemungkaran atau kemiskinan, kelaparan dan seterusnya. Ya sehingga dengan beliau berhasil menghindari itu dari masyarakat, hidup baik masyarakat, tentunya baik ekonomi akan baik, kehidupan mereka akan berkurang perampokan, pembunuhan dan semisalnya. Fal hajatu, maka hajah yang dia butuhkan tadi ya dengan ilmu ucapan ataukah ilmu yang berupa perbuatan itu akan bisa mendapatkan manfaat untuk dirinya dan menghilangkan mudarat. Dan itu bisa bentuknya ucapan dan bisa bentuknya adalah perbuatan dan seterusnya. Wallahu a'lam. So, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas materi hari ini. Kita buka sesi pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pertemuan yang lalu. Ada sekitar 3 atau 4. Kita bacakan pertanyaan yang datang dari minggu lalu dan itu dari pekan lalu, hari Minggu, hari Ahad. Dan itu masih berhubungan dengan materi kita hari ini. Pertanyaan pertama Ustaz, seseorang telah berusaha menutup auratnya dengan sempurna, yaitu menutup wajah dan tangannya, namun masih sulit memperbaiki akhlak. Ada yang belum mengaji, namun akhlaknya bagus. Apakah ini sebab dosa-dosa, dan apakah dosa itu mesti sudah ditobat, walaupun sudah ditobati, masih menimbulkan efek-efek keburukan setelah berhijrah? Baik, Masya Allah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ditanya oleh saudara yang bertanya, ya, adalah tanda-tanda dari kebaikan. Apa maksudnya? Ketika seseorang dia merasa dirinya masih kurang, dia merasa dirinya itu ada sesuatu yang tidak sempurna dalam kehidupannya, maka ini merupakan cara dan jalan. Yang dengannya, ayo ikhrahimani wa rahimakumullah, dia bisa memperbaiki dirinya. Tapi ketika seseorang sudah menganggap dirinya sempurna, maka kan sulit untuk dia memperbaiki dirinya. Sehingga ini merupakan satu kebaikan dan modal hal yang baik. Ya, untuk seseorang membuat perubahan pada dirinya. Kemudian yang kedua, kita ketahui bahwasanya akhlak, ilmu, dan seterusnya amalan itu merupakan anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang baik, diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, diberikan ilmu yang berkah dan seterusnya. Ya, sebagaimana doa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa ilman wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Dan juga Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsi la yashba wa min qalbi la yakhsha wa min du'a la yustajab lahu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu tidak bermanfaat? Di antara ilmu tidak bermanfaat, tidak bisa mengubah akhlaknya, tidak bisa merubah perangainya, tidak mengubah daripada sisi muamalahnya. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia baca daripada kisah-kisah kehidupan para nabi dan rasul, kehidupan para ulama, yang mudah-mudahan dengan dia melihat bagaimana hebatnya akhlak mereka, bagaimana besarnya pengorbanan mereka, itu menjadi pemacu dan motivasi untuk dia memperbaiki dirinya. Wallahu alam bissawab. Mungkin kita ringkas dengan 4 jawaban tadi. Dan mungkin di sana ada sebab-sebab yang lainnya agar seseorang selalu bisa diberikan akhlak yang baik. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya terkait tentang cerita kisah Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Duat yang lalu. Bagaimanakah latar belakang Ibnu Abi Duat sehingga berpendapat Al-Quran adalah makhluk? Dan apakah itu menjadi pendapat mayoritas pada saat itu, Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ibnu Abi Duat, dia adalah seorang qadhi, seorang hakim dari hakim negara resmi. Dan dia ini memiliki fasahah dalam berbicara. Dia itu memiliki fasih dalam berbicara. Ngeri kalau dia berbicara. Bisa menyihir manusia. Dan dia adalah seorang laki-laki yang sangat dermawan. Karena dia memiliki ayah yang kaya raya. Sehingga apa saja hajat-hajat yang dibutuhkan oleh muslimin, dia akan menutupi hajat-hajat tersebut. Karena memang dia seorang yang sangat kaya raya. Ya, dia tidak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya apa yang dibutuhkan oleh muslimin. Sehingga modal apa yang dia miliki ini membuat orang itu tertipu dengan akidahnya. Tertipu dengan pemikirannya. Ya wailah, dia seorang i'tizal mu'tazilah yang kemudian terpesona atau terpengaruhlah para pemimpin pada waktu itu. Sehingga dijadikan dia sebagai qadhi dan kemudian dia ya bukanlah sesuatu perkara yang memang berhenti pada dirinya. Tapi dia memang mengajak semua orang untuk berpemikiran dengan pemikirannya. Karena orang Mu'tazilah, dia menggunakan sesuatu dengan logika dan akalnya. Dan sudah menjadi taksis pemikirannya orang Mu'tazilah, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu bukan kalamnya Allah. Karena menurut mereka, kalau seandainya Allah berbicara, berarti Allah memiliki daripada sifat. Sementara mereka menafikan asal daripada sifatnya Allah. Nah, kalau seandainya mereka memiliki keyakinan fondasi mereka mengingkari daripada sifat-sifat Allah, ya otomatis mereka harus mengingkari tentang kalamullah. Ya, harus mengingkari daripada Al-Quran itu sebagai ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena asal dari pemikiran mereka adalah menafikan daripada sifat. Karena mereka hanya menetapkan nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini asal daripada kesesatannya mereka. Bisa difahami ya. Tetapi karena akhlak dia miliki tadi, ya hebatnya dalam dia berbicara, sehingga tertipu banyak manusia pada waktu itu. Ya, dan dia menjadikan itu mempengaruhi para raja, yang mana orang yang berkeyakinan seperti keyakinan Imam Ahmad adalah keyakinan yang kufur, keyakinan yang menyimpang, sehingga wajib mereka untuk ditangkap, dipenjara, dan seterusnya. Bisa difahami? Ya, walaupun kondisinya mungkin seperti kondisi kita hari ini, tetapi ujian kita tidak sampai di penjara dalam mempertahankan akidah. Karena apa? Karena memang iman kita enggak sebesar imannya mereka. Iman kita enggak seluas kuat imannya Imam Ahmad. Karena memang Rasulullah mengatakan seseorang itu diuji oleh Allah ya sebatas daripada keimanannya. Yang cuman sekedar kita aneh dipandang oleh orang dengan keyakinan kita, kita hanya sekedar dihina, dicaci mungkin di media sosial, itu saja sudah membuat kita enggak sanggup. Membuat kita meninggalkan akidah ini. Apalagi ya dipenjara, dibunuh. Dan yang semisalnya, seperti kondisi para imam-imam yang terdahulu. Ini merupakan daripada kebaikannya Allah dan rahmatnya Allah kepada kita. Yang lemah-lemah iman ini. Ya bukan karena kita lebih baik dibandingkan mereka dalam dakwahnya. Sehingga kita tidak dipenjara dan semisalnya. Atau mereka terlalu keras kaku dalam dakwahnya. Maka mereka dipenjara. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini ayyuhal ikhwan wa rahimakumullah adalah kembali kepada keimanan kita. Ya memang batas keimanan kita inilah ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala uji kita. Bisa difaham ya? Jadi dia hendak menjadikan pemikiran i'tizalnya sebagai pemikiran resmi negara sehingga dia mempengaruhi ya pemimpin pada waktu itu untuk menangkap siapa saja yang tidak mau berakidah dengan akidahnya. Wallahu'alam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya yang terkait. Apakah pernyataan Al-Quran itu makhluk masih ada di zaman sekarang ataukah ada dalam bentuk hal yang lain Ustaz? Apakah kalau itu ada bagaimana contohnya Ustaz? Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Saya mohon maaf, kebetulan baterai iPad saya tinggal 2 ini. Mudah-mudahan cukup sampai selesai pertanyaannya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kelompok Mu'tazilah itu masih ada. Iya. Sebagaimana kita ketahui Imam Ahmad rahimahullah, beliau menjadilah akidah beliau, akidah al-sunnati wal-jamaah, sebagai akidah resmi negara pada waktu itu. Yang kemudian orang-orang Mu'tazilah mereka masih hidup pada waktu itu. Sehingga mereka tidak lagi mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tetapi mereka mengatakan bahwasanya lafzi bil-Quran makhluk. Lafaz saya dengan Al-Quran itu makhluk. Ini kalimat yang bersayap. Apa dimaksudkan dengan lafaz saya dengan Al-Quran? Apakah maksud daripada lafaz saya dengan Al-Quran adalah suara saya? Ataukah yang dimaksudkan bacaan yang saya baca? Kalau seandainya yang dimaksudkan adalah lafaznya saya, suaranya saya. Suara saya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suaranya kita. Betul, suara kita adalah makhluk. Tetapi yang dibaca itulah kalamullah. Paham di sini? Kan kalimatnya bersayap kan? Apa maksud dia lafz dia bil-Quran makhluk? Yang pertama ataukah yang kedua? Imam Ahmad berkata, barang siapa yang mengatakan bahwa lafaz Al-Quran itu makhluk. Lafaz saya dengan Al-Quran adalah makhluk. Maksudnya adalah suaranya. Maka dia mubtadi. Betul enggak? Suara kita itu makhluk. Betul. Tetapi penggunaan itu merupakan penggunaan yang bid'ah. Ya penggunaan yang digunakan untuk mengelabui muslimin. Karena mereka dalam keadaan lemah pada waktu itu. Setelah kekuatan sunnah ya menjadi dominan pada waktu itu. Tetapi kalau dia mengatakan maksud daripada lafaz saya Al-Quran, lafaz saya adalah makhluk adalah apa yang dia baca dari Al-Quran, maka dia kafirun billahil azim. Bisa difahami di sini? Ayuhal ikhwarahimani wa rahimakumullah. Taib. Dan ini diikuti oleh orang-orang di zaman sekarang. Dan tentunya di antara yang mengikuti dari akidah ini, walaupun mereka tidak terus terang, tetapi mereka mengatakan bahwasannya Al-Quran maknanya dari Allah, adapun lafadznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau lafadznya dari Malaikat Jibril. Ya, jadi apa yang kita baca dari Al-Quran 30 juz itu cuma sekedar maknanya saja dari Allah. Maksudnya itu datang dari Allah. Adapun lafadznya adalah lafadz yang dilafadzkan oleh Rasulullah. Ini pemikirannya siapa? Pemikiran siapa, Mas Anom? Asy'ariyah, Ustaz? Baik, nah, jazakallah khairan. Ya wa ila haqiqah, ala al-haqiqah, para ulama mengatakan bahwasannya kelompok Asy'ariyah lazimnya mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Baik, bisa difahami ya? Baik, wallahu alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Sebenarnya sudah banyak pertanyaan yang masuk di grup chat Zoom, namun karena terbatasan waktu dan juga baterai ya Pak Ustaz, kita simpan pertanyaan itu untuk pertanyaan berikut untuk hari berikutnya yaitu hari Kamis lusa. Jadi mohon para peserta untuk kembali untuk bergabung hari Kamis nanti. Kita tutup Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Baik, kita tutup. Subhanallahi bihamdika, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.